witir, witir ganjil. Ya, bagaimana menjadikan bilangan yang ganjil jadi genap, yaitu menambahkan satu atau menambahkan sesuatu yang nanti mereka semua jadi bisa pasang-pasangan. Satu tidak ada pasangannya. Kalau kita ingin jadikan dia syafa', maka tinggal tambah satu lagi. Akhirnya dia berpasangan. Tiga ganjil. Untuk menjadikan tiga ini semuanya berpasangan, tambah satu jadi empat. Ya, jadi empat, dua dua. Ya, kalau lima, dua dua satu. Kemudian kalau kita ingin memasangkan semuanya, tambah satu jadi enam, dua dua dua. Ya, begitu dalam bahasa Arabnya. Makna dari kata asyaf'u yaitu menjadikan suatu benda yang awalnya tidak ada pasangannya jadi ada pasangannya. Jadi ada pasangannya. Makanya syafaat itu dinamakan dengan syafaat karena memasangkan. Ya, syafaat itu adalah memberikan pertolongan untuk dua yang berpasangan. Ya. Yang satu yang membutuhkan pertolongan, yang satu lagi yang memberikan pertolongan. Sementara pemberi syafaat adalah orang ketiga. Ya. Pemberi syafaat orang ketiga atau orang ketiga. Di akhirat nanti pemberi syafaat bukan orang yang mendapatkan pertolongan, tetapi dia yang menyebabkan penolong memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti syafaat Nabi, syafaat Uzma. Kita kan sekarang ini menjelaskan tentang kata yang terdiri dari tiga huruf, Shin, Fa, Ain. Yang ada kata-kata Suf'ah di sini. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan syafaat terbesar yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di akhirat nanti, sampai para nabi tidak memilikinya. Ya, dia sendiri yang memiliki syafaat tersebut, yaitu memohon kepada Allah untuk memulai keputusannya terhadap manusia, memutuskan manusia apakah mereka ke surga atau ke neraka satu persatu. Memulainya itu nabi yang memohon, nabi yang memohon. Jadi yang pertama sebenarnya manusia yang membutuhkan pertolongan ketika penantian yang sangat lama, bertahun-tahun menunggu dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, suasana matahari didekatkan ke kepala manusia qadramil, mereka di sana di hamparan yang luas terkumpul semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah, mereka sekarang jadi awalnya witir. Awalnya witir karena mereka membutuhkan pertolongan. Kemudian Nabi SAW membuat mereka yang membutuhkan itu menerima apa yang mereka butuhkan dari Allah. Jadi Nabi SAW yang menjadi penengah, memohon kepada Allah untuk memulai pengadilannya, yang untuk memulai keputusannya atau faslal qada. Jadi ini yang dimaksud dengan syafa' atau syuf'ah dalam bahasa Arab, yaitu menjadikan sesuatu yang berdiri sendiri pertama, kemudian dia akhirnya berpasangan. Ya, ini makna syuf'ah. Ya. Kalau dalam kita dalam bab muamalah, yaitu syuf'ah itu adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan pada sebuah benda atau barang yang sudah artinya tidak yang jadinya dipemiliki oleh dua orang atau lebih. Ya, berserikat dalam bahasa kitanya. Ya. Seperti sekarang misalnya orang yang bertetanggaan, ya, datang satu rumah, dibuatnya rumah, kemudian ada orang yang membuat, ya, rumah lagi di sampingnya untuk dinding yang di tengah ini. Dia merasa cukup dengan dinding tetangga yang pertama. Dia tinggal menambah bangunannya. Jadi dinding yang di tengah ini jadi syuf'ah. Ya, jadi syuf'ah. Dinding yang di tengah jadi kepemilikannya berdua. yang awalnya satu kemudian jadi berdua. Begitu juga persyarikatan, ya, ketika terjadi pemilikan untuk sebuah perusahaan dimiliki oleh dua orang pemilik saham, maka perusahaan itu merupakan syuf'ah. Ya, ini karena yang memiliki perusahaan itu dua orang pemiliki, dua orang atau lebih, dua orang atau lebih, dua, tiga, empat, lima, yang penting perusahaan itu bukan milik pribadi, bukan milik sendiri, ada pemilik yang lain. Ini makna kata syuf'ah dalam bab kita sekarang ini, walaupun memang kita tidak menemukan penjelasannya di bab ini, dia hanya diungkapkan kata-kata bab syuf'ah, yaitu bab sesuatu yang dimiliki oleh pasangan, oleh pasangan. Dengan contoh tadi rumah, ya, dinding tengahnya itu sudah berpasangan pemiliknya. Pagar kebun, ya, ketika bertetanggaan dengan orang lain, orang lain itu tinggal menambah pagar yang lain. Jadi pagar ini sudah dimiliki oleh dua orang. Nanti ketika salah satu dari mereka hendak menjual, ya, dua rumah tadi, baik kemungkinan misalnya yang pertama, pemilik pertama yang ingin hendak menjual, bagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi? Apakah dia begitu saja menjualnya tanpa memberitahukan tetangga yang sudah menjadi pemilik juga untuk tembok yang di tengah ini atau pagar yang tadi? Dia tinggal menjualnya begitu saja tanpa memberitahukan kepada tetangganya. Tiba-tiba muncul tetangga yang tidak baik. Ya, muncul tetangga yang tidak baik, akhirnya terjadi percekcokan. Ini yang diajarkan oleh Nabi adabnya dalam bab yang sekarang ini. Adab yang diajarkan oleh Nabi untuk benda-benda yang kepemilikannya itu jadi ganda. Ya, jadi ganda, bukan lagi satu, jadi lebih dari satu orang. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam bab as-syuf'ah ini. Ya. Kita baca hadis yang pertama. Saya coba-coba untuk mencari definisi syuf'ah. Ya, di sini ada syuf'ah menurut fuqaha, kalau dari segi bahasa tadi saya sudah jelaskan. Syuf'ah menurut fuqaha adalah keberhakan, ya, keberhakan, berhaknya kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti harta bayaran. Artinya ketika dia hendak mengambil kepemilikan untuk benda yang dimiliki berdua, bagaimana caranya dia bisa memilikinya? Dia bisa mengganti, dia bisa membeli hak kawannya itu, ya. Jadi saham misalnya dalam sebuah perusahaan, dia ingin memiliki perusahaan itu sendiri, maka dia membeli saham pemilik yang kedua atau yang lainnya. Nah, seperti hanya juga tembok di rumah, bagaimana dia bisa menguasainya? Maka dia bisa membeli kepemilikan tetangganya, ya, yang tadi hendak menjual. Jadi saya yang memiliki ini, nanti ketika datang orang yang lain atau dia membeli rumah itu semua agar kepemilikan jadi dia milik semua, dua rumah milik dia sendiri. Ya, itu definisi yang disebutkan oleh fuqaha, yaitu keberhakan kawan sekutu mengambil bahagian kawan sekutunya itu dengan membayar, dengan mengganti, dengan pembayaran, dengan dibayar. Jadi dia membayar hak orang itu agar dia jadi pemilik sendiri dengan membayarnya, dengan membayar atau membelinya. Ini definisi syuf'ah menurut fuqaha. Baik, kita baca hadis yang pertama, hadis 4058 Imam Muslim rahimahullah mengatakan, haddathana Ahmad bin Yunus قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. ini hadisnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ha, ini rumus ya, berpindah sanad ke sanad yang baru. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Ya, jadi juga sahabat yang tadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man kana lahu syarikun fi rab'atin aw nakhlin falaysa lahu an yabi'a hatta yu'adhdina syarika." فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ. Barang siapa yang memiliki syarikat, jadi barang siapa yang memiliki syarikat pada kepemilikan rumah, pada kepemilikan rumah atau kepemilikan kurma, kebun kurma, falaysa lahu ay yabi'a, maka tidak dibenarkan dia menjual miliknya, hatta yu'adzina syarika, hingga dia memberitahukan kepada syarikatnya, kawan yang memiliki juga ya, kawan yang juga memilikinya. Fa in radiya akhadha, jika kawannya itu ridha, maka dia boleh mengambil hak orang yang pertama yang hendak menjualnya itu, tetapi dengan membelinya. Wa in kariha taraka, jika dia tidak mau ya, jika dia tidak mau membeli, berarti pemilik yang orang yang pertama ini menjual kepada orang lain, tetapi dia sudah diberitahu. Ya, ini dalam syarikat ya, dalam kepemilikan yang banyak untuk sebuah rumah atau sebuah perusahaan atau sebuah kebun, pemiliknya dua orang pemiliknya, maka ketika salah satu dari keduanya ini hendak melepaskan kepemilikan dengan menjualnya, maka yang pertama kali dia tawarkan kepada kawannya, dia harus menawarkan, saya tidak menjual bagian saya, saham saya, apakah kamu hendak membelinya? Jika dia tidak membeli, mau membeli, maka dia boleh membeli. Tetapi kalau seandainya dia tidak mau membeli, maka yang pertama ini boleh menjual kepada orang lain, karena dia sudah memberitahukan kepada kawannya ini dia hendak melepaskan kepemilikannya. Jangan sampai yang dilarang di sini adalah ketika yang pertama ini menjual tanpa sepengetahuan orang yang kedua. Si A si B memiliki satu kebun ya, yang luasnya 10 hektar. Si A hendak melepaskan kepemilikan untuk kebun tersebut bahagiannya dengan menjualnya kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada si B. Ini yang terlarang dalam hadis ini. Yang pertama kali yang mesti dilakukan oleh si A hendak, ketika hendak melepaskan kepemilikannya, dia menawarkan kepada si B, saya hendak menjual saham saya ini, kepemilikan saya untuk kebun ini. Ya, kalau yang si B ini mau membeli, maka dia membeli dengan harga tentu kepada yang hendak menjual, itu si A. Kalau seandainya dia tidak mau membeli, maka dia sudah punya hak untuk menjual kepada orang lain ya, karena dia sudah beritahukan kepada si B. Itu yang saya pahami dari apa yang dimaksud oleh hadis ya, man kana lahu syarikun fi rab'atin, rab'ah artinya rumah ya, au nakhlin atau kurma, yang maksud adalah kebun kurma atau batang kurma. Misalnya mereka memiliki satu batang kurma yang banyak lebat buahnya, terus dimiliki oleh dua orang, Maka bila mana salah satu dari pemiliknya hendak melepaskan kepemilikannya, maka yang pertama kali dia menawarkan kepada kawannya ini, ya, untuk memiliki secara mutlak, total, dengan cara membayarnya. Dengan cara membayarnya. فَلَيْسَ لَهُ أَيَّبِئَ حَتَّى يُؤَذِّنَ شَرِيكَ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ. Jika dia mau, maka dia yang membeli, jadi kebun itu sudah miliknya sendiri. Atau kalau dia tidak mau membeli, maka yang si A ini boleh menawarkan kepada yang lain, karena si B sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjual sahamnya atau kepemilikannya terhadap kebun tersebut. Saya bacakan terjemahan hadis ini dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berserikat dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pohon kurma, maka ia tidak boleh menjualnya, ini yang tadi, tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu. Ya. Apabila ia berkenan, maka ia boleh mengambil harganya. Harga dari temannya itu, yaitu temannya jadi yang membeli. Dan jika ia tidak berkenan, temannya itu, maka ia harus meninggalkannya dan maka ia harus meninggalkannya. Dalam kurung di sini tambahan penerjemah, tidak menjualnya. Ya, tidak menjualnya. Mungkin saja itu artinya. Ya, mungkin saja artinya ketika temannya itu tidak mau membeli, ya, maka orang ini tidak boleh menjualnya. Ya, tidak boleh menjualnya. Tetap kepemilikan bagi mereka berdua. Tetapi berarti, ya, artinya si A ini tidak punya hak untuk melepaskan kepemilikan. Padahal dalam syarikat boleh-boleh saja. Ya. Jadi tambahan penerjemah yang ada dalam kurung itu membingungkan. Membingungkan. Yang saya pahami enggak? Itu yang saya pahami tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika dia si B tidak ada keinginan untuk membeli saham temannya itu, maka temannya boleh menjual kepada yang lain. Dan dia seakan-akan sudah diberitahu. Ya, sudah diberitahu dengan penawaran tersebut. Kalau yang sekarang justru si A ini tasarrufnya, ya. Tasarruf itu adalah haknya untuk berbuat terhadap apa yang dia miliki itu terbatas dan sangat sempit. Kalau dia sekarang sudah tidak mau lagi dengan kebun tersebut, dia terpaksa terus memilikinya dan tidak boleh melepaskannya. Ini tidak benar dalam agama kita. Karena selama dia pemilik, berarti dia boleh melakukan apa saja pada yang dimilikinya. Boleh dia menjual, boleh dia hadiahkan, karena dia pemiliknya. Kan itu maksudnya. Nah, sekarang enggak, ketika temannya tidak mau membeli, maka dia tidak boleh menjual. Konsekuensinya bukan demikian. Ya. Berarti kalau seandainya dia memang hendak melepaskan, maka mau tak mau dia harus membeli, menjualnya. Ya. Kalau seandainya temannya tidak mau membeli, berarti dia tawarkan kepada yang lain. Itu yang saya pahami. Ya. Itu yang saya pahami dan itu yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika kita baca, ya, ada tambahan dalam kurung, walaupun memang ini tambahan dari penerjemah, ya, tidak menjualnya, maka ia harus meninggalkannya, artinya tidak menjualkan. Meninggalkannya maksudnya, ya, teman yang si B ini tidak, karena dia tidak mau membeli, maka dia tidak boleh tidak boleh memaksakan agar si A ini tidak menjual. Ya, si A ini boleh saja menjual kepada orang lain. Yang penting dia sudah memberitahukan, saya hendak menjual. Ya, hendak menjual. Itu yang saya pahami. Ya. Kalau Anda kata serikatnya itu hanya sebahagian, umpamanya toko. Toko kita punya satu yang... Jangan membingungkan saya, Pak. Saya belum paham kali. Ya. Coba terus. Ya. Jadi toko ini dia jual, tapi tidak disampaikan kepada kita. Padahal dinding ya itu tadi, ya, prinsipnya seperti tadi. Memang jual beli mungkin bisa saja sah, tapi adabnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. apalagi memang kondisinya ketika yang toko pertama. Nah, tapi kalau yang kita pemilikan toko ini semuanya kan dibangun sekaligus dibangunnya. Ya, jadi pemilikannya sama-sama memiliki. Dinding tengah ini kan sama-sama pemiliknya. Ya. Ya, kalau seandainya satu dari pemiliknya itu menjual sementara kita tidak diberitahu, berarti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, ya. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Paling kurang memberitahu. Apalagi dalam dinding ini kan tentu bahagian yang dijual ini kan bukan bahagian milik si yang tidak menjual, tapi dindingnya saja. Dindingnya saja bisa saja dijebol oleh orang yang kedua nanti yang sudah membeli. Sementara dia berkata, ini kan punya saya. Tidak. Ada adab dan adab bertetanggaannya juga diajarkan Nabi, dan ini sempurnanya agama kita. Ya. Jadi yang Anda menjual ini tentu memberitahukan, minta izin saya sudah tidak memiliki lagi. Ini sudah terjadi transaksi dengan si fulan. Atau ketika hendak menjualnya, dia mengabarkan terlebih dahulu, meminta izin. Jadi ketika si si B yang punya toko yang tidak menjual ini tahu, nanti dia sudah bersiap untuk menerima tetangga yang baru. Yang penting dia sudah diberitahukan. Jadi di sini juga Nabi mengatakan hatta yu'adzina, kecuali sehingga dia memberitahukan. Jangan sampai dia menjualnya sampai dia memberitahukan. Yang pertama memberitahukan dengan tujuan kalau si kawannya ini hendak membeli, maka dia boleh mengambil hak temannya yang hendak menjual tadi dengan membayarnya. Kalau dia tidak membelinya, maka boleh si A ini untuk menjual kepada yang lain. Ya, itu yang saya pahami. Jadi terkait dengan toko tadi, sebaiknya atau yang dituntut oleh hadis ini memberitahukan. Kalau Bapak mau beli, ya silakan. Ya, toko saya ini atau ruko saya ini, kalau tidak mau membeli, maka saya jual dengan yang lain. Ya, tapi paling kurang sudah diberitahukan. Ya, karena hak berserikat dalam kepemilikan, baik berserikatnya itu sempurna atau berserikatnya seperti kepemilikan toko tadi. Kepemilikan toko dalam dinding tengahnya itu. Dinding tengahnya tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Nanti mungkin kita bisa lebih paham lagi kalau kita baca hadis yang lain. 4059. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu li ibn Numair qala Ishaq akhbarana wa qala al akharani haddatsana Abdullah ibnu Idris qala haddatsana ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabir. Masih jadi hadis Jabir bin Abdullah. Qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'atin aw ha'itin la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu fa in syaa'a akhadha wa in syaa'a taraka fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. Ya, saya bacakan terjemahannya. Rasulullah SAW memutuskan, qadha memutuskan dengan cara suf'ah, ya, dengan cara suf'ah untuk suatu perserikatan yang belum dibagi, ya, yang belum dibagi, yang tidak ada penentuan kepemilikannya 10%, 20%, tidak ada pembagiannya. Untuk kepemilikan yang belum dibagi, baik itu berupa rumah atau ladang, tidak boleh bagi seorang yang berserikat menjual bagian miliknya kecuali telah memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu. Ya. Apabila ia berkenan, maka ia boleh menjualnya, dan jika ia tidak berkenan, maka ia tidak boleh tidak menjualnya. Ya. Itu yang diterjemahkan. La yahillu lahu an yabi'a, tidak halal baginya untuk menjual hatta yu'dhina syarika, hingga dia memberitahukan kepada syarikatnya. Fa in syaa'a akhadha, bukan menjual maksud itu. Jika dia mau, maka dia yang membeli. Ya. Itu yang dimaksud. Fa insya'a akhadha, jika temannya yang diberitahu itu mau, maka dia yang membelinya. Ya. Wa insya'a taraka, dan jika dia tidak mau membeli, berarti dia biarkan saudaranya menjual kepada yang lain. Ya. Fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu, apabila dia menjual juga tanpa memberitahu, fa huwa ahaqqu bihi, maka yang kedua ini yang menjadi yang lebih berhak kepada benda tersebut. Ya, yang lebih berhak kepada benda ketika yang si A menjual tanpa memberitahukan si B, maka si B lebih berhak kepada dinding tersebut. Dia yang lebih berhak karena si A ketika menjualnya tanpa memberitahukan kepada si B. Tanpa memberitahukan kepada si B. Ini hadis ya, juga sama dengan hadis yang pertama tadi, aturan bila mana kepemilikan itu berserikat antara lebih dari satu orang, maka yang salah satu dari mereka ini ketika melepaskan kepemilikannya harus memberitahukan kepada yang lain. Ya, harus memberitahukan kepada yang lain. Ini tertuju juga, yang terutama tertuju kepada perserikatan dalam perusahaan. Ya, dalam kepemilikan apapun juga di dunia bisnis, ya, ketika tiga orang sama-sama memberikan modal untuk membeli lahan untuk dikelola, maka ketiga-tiganya pemilik. Nah, salah satu dari mereka ketika hendak melepaskan kepemilikannya, maka dia harus memberitahukan sekaligus menawarkan kepada teman-temannya yang lain, apakah ada di antara mereka yang hendak membeli kepemilikan dia, sahamnya dia. Nah, kalau seandainya mereka tidak ada yang mau membeli, maka dia boleh menjualnya kepada yang lain. Ini yang saya pahami dari permasalahan ini. Boleh menjual kepada yang lain. Ya, nanti ketentuan pembagian keuntungannya seperti dengan yang telah berlaku. Tidak ada hal yang baru. Cuma kepemilikannya saja yang berpindah. Salah satu dari mereka sudah berpindah, sudah tidak memiliki lagi, tetapi dia jual kepemilikannya kepada yang lain, sehingga yang lain itu yang nanti bersama dua orang lagi memiliki lahan yang sedang dikelola tersebut. Ya. Kemudian juga terkait dengan yang tadi, dengan kepemilikan yang ganda seperti dinding toko tadi. Kalau dinding toko itu mungkin lebih kepada memberitahukan saja. Ya. Dinding toko, dinding pagar. Ya, yang sama-sama di pagar yang memisahkan dua orang. Ya, jadi pagar itu ketika bahan orang yang kedua ini hendak dijual, maka paling kurang memberitahukan. Nanti jangan dia ketika masuk orang lain ke sana, dia protes, ini bukan kamu pemiliknya. Teman saya ada yang memilikinya, karena dia tidak tahu. Ini yang akan muncul bila mana dia tidak memberitahukan. Ya. Kita baca hadis yang terakhir di bab ini. Hadis 4060. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb an Ibn Jurayd anna Abu Zubair akhbarahu annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, masih hadis Jabir, yaqul qala Rasulullah sallam, asy-syuf'atu fi kulli syirkin في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدا فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. Terjemahannya, syuf'ah berlaku untuk setiap perserikatan, ya, baik itu tanah, rumah atau ladang. Salah seorang yang berserikat tidak dibenarkan menjualnya sampai ia mengajukan kepada kawan serikatnya apakah ia akan menjualnya atau meninggalkannya atau tidak menjualnya. Ya, ini terjemahannya juga membingungkan. Kalau saya menerjemahkan seperti ini. Asy-syuf'ah berlaku untuk kepemilikan yang ganda yang lebih dari satu. Fi kulli syirkin. Baik itu dalam yang objek kepemilikannya seperti tanah, lahan, atau rumah, atau kebun, ladang. La yasluhu an yabi'a, tidak boleh salah satu dari mereka menjual hatta ya'ridha 'ala syarikih, hingga sehingga dia menawarkannya kepada syarikatnya yang lain. Fa ya'khudha, maka yang kawannya itu yang akan membelinya. Au yada, atau dia membiarkan. Membiarkan maksudnya silakan jual kepada yang lain. Ya. Fa in aba, kalau tetap dia tidak mau memberitahukan, fasyarikuhu ahaqqu bihi, maka sekutunya atau syarikatnya yang lebih berhak. Ya, lebih berhak terhadap ya barang tersebut. Misalnya ini tertuju juga kepada perserikatan tadi. Kalau dia tidak memberitahukan kepada yang lain, kepada pemilik yang lain, dia langsung menjual, maka bahagiannya itu lebih berhak kawannya memiliki. Ya. Contoh si A, si B, si C milik lahan seperti yang saya contohkan juga tadi. Kemudian si A menjual tanpa menawarkan kepada dua orang temannya dan tanpa memberitahukan kepada mereka. Kalau sudah terjual, kasusnya sampai kepada pengadilan, maka yang lebih berhak memiliki bahagian si A yang menjualnya adalah dua orang temannya. Dia harus dimenangkan. Lalu bagaimana caranya nanti? Ya, mereka harus mengganti. Ya, kalau mereka ternyata tidak mau, tidak mau, dan yang si A ini ketika menjual tanpa memberitahukan kepada mereka, maka mereka lebih berhak untuk memiliki bahagiannya, tetapi dengan konsekuensi mereka harus membayar. Ya, jadi transaksi si A yang tadi dengan si orang lain tadi, si D misalnya, itu tidak berlaku. Tidak berlaku, dan yang lebih berhak terhadap bahagiannya itu temannya tadi, dua orang temannya. Dua orang temannya. Bagaimana caranya nanti pengadilan menutuskan? Dua orang temannya itu harus membayar bagiannya, dan transaksi antara si A dengan si D itu batal. Ya, batal. Maka ini penting untuk dilakukan bila mana memang hendak melepaskan kepemilikan, harus ditawarkan kepada kawan kita yang juga memiliki. Kalau mereka tidak mau, maka mereka membiarkan menjual karena mereka sudah diberitahu. Tapi kalau tanpa diberitahu, maka mereka yang memiliki itu juga yang lebih berhak untuk memilikinya. Dan bila mana penjualan transaksi sudah terjadi, maka transaksi itu batal, batal, dan kawan-kawannya membayar sendiri, membayar. Pengadilan memutuskan transaksi antara si A dengan si D itu batal, dan si B dengan si C, kawannya yang memiliki juga, yang lebih berhak memiliki bahagian si A ini, dengan konsekuensi dia nanti yang mereka berdua yang membayarnya, atau salah satu dari mereka yang membayarnya. Ini yang saya pahami dari bunyi hadis, walaupun kalau kita baca terjemahnya cukup membingungkan, dan apalagi dengan menambahkan dengan apa yang tertera atau yang ada dalam kurung itu semua. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami pula seperti yang saya pahami, dan mungkin bisa dirujuk kepada buku-buku yang sudah menjelaskan tentang sufa ini, mungkin ada dalam kitab harta haram itu. Ya, coba dilihat, coba dicari penjelasan tentang sufa ini agar bisa lebih dipahami lagi. Tetapi yang saya pahami itu tadi yang saya sampaikan, dan saya harap jangan dibaca terjemahannya dulu. Ya. Tetapi kalau Anda membaca dengan mencari penjelasan yang lebih detail lagi, mungkin bisa, ya, mungkin bisa untuk meluruskan apa yang saya pahami. Kalau ternyata benar yang diterjemahkan itu benar, yang salah saya. Ya. Untuk sementara itu satu bab yang bisa kita baca, insyaallah akan kita tunggu siapa yang bisa menjelaskan lebih jelas, lebih memberikan pemahaman kepada kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ya, lanjutkan ke bab berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.